الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ يَا إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ kita panjatkan puja syukur atas segala limpahan nikmatnya, alhamdulillah kita diberikan taufik untuk berusaha mempelajari dan memahami ilmu yang paling utama. Sebab dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab beliau Fadlu Ilmu Salaf Alal Khalaf Wa Afdalul Ulum, dan ilmu-ilmu yang paling utama ialah tafsirul Quran wa ma'aniyal hadis, yaitu ilmu tentang tafsir Al-Quran dan ilmu tentang makna-makna tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semuanya di atas pemahaman sahabat, di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ihim dan para pengikutnya, dan juga a'immah al-muqtada, para imam-imam yang diikuti. Oleh karena itulah amalan mencari ilmu yang untuk menyelamatkan diri kita, yaitu sebagai ilmu nafi', adalah sesuatu yang sering kita berdoa. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendorong seorang semakin takut, ilmu yang semakin menjadikan hati tunduk, ilmu yang menjadikan seorang bertambah amal solehnya dengan sebab ilmu tersebut. Dan inilah nikmat yang besar yang tiap saat kita berharap kepada Allah Ta'ala di dalam solat-solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang di atasnya ilmu dan amal soleh. Khairil maghdub bukan jalannya orang-orang yang mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang mereka beramal tanpa ilmu. Wa nas'alullaha assalamata wal afiyah, kita mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan dan ampunannya. Para hadirin, dengan kita mengkaji dan memahami Islam, maka seorang akan semakin mudah mengetahui jalan-jalan kebaikan. Oleh karena itu, kemudahan menuntut ilmu adalah kenikmatan yang sangat besar, karena dengannya seorang akan terbuka jalan-jalan kemudahan yang menghantarkan ke dalam sorga. Oleh karena itu, ketika Mu'adz bin Jabal memohon petunjuk bimbingan dengan amalan, yang amalan tersebut idza amiltuhu, apabila aku melaksanakan amalan tersebut, yudkhiluni Allahu al-jannah wa yubaidani 'anil nar, Allah memasukkan diriku ke surga, Allah menjauhkan diriku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu la yasirun liman yasarallah, sebenarnya jalan itu mudah dan bagi orang yang dimudahkan. Laqad sa'alta 'adzim, engkau telah meminta sesuatu perkara yang besar. Wa innahu la yasirun liman yasarallah, sesungguhnya jalan itu mudah. Jalan amalan yang menyebabkan masuk ke dalam surga dan terjauhkan dari neraka itu hal yang mudah. Liman yasarallah, tapi bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya sehingga bisa duduk di majelis ilmu, dimudahkan segala keadaannya, urusannya, sehingga dia mampu duduk di majelis ilmu. Kalau orang tersebut belum dimudahkan, maka dia akan sulit menggapai amalan yang mudah, apalagi amalan yang berat. Amalan yang mudah saja kalau belum dimudahkan jadi sulit, apalagi amalan yang berat akan semakin terasa lebih berat. Oleh karena itu kita mohon kemudahan, taufik minallah atas diri kita, keluarga kita, saudara kita, untuk selalu bisa beramal dan beramal kebaikan yang bisa menjadi sebab seorang mendapatkan jalan kebaikan. Dan di antara jalan kebaikan ini ayuhal ikhwah ialah talabul ilm, menuntut ilmu. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membacakan hadis dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, yakni kitab yang di muallifnya ialah Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan bacakan hadis tentang al-jalisu wa atharuhu fil insan. Al-jalis, teman, dan pengaruhnya bagi seorang. Jadi hadis akan menerangkan tentang permasalahan al-jalis, teman, terkait dengan pertemanan, apa berteman dengan seorang. Wa atharuhu, dan pengaruh teman bagi agama seorang. Ya, bisa namanya suhbah, bisa ukhuwah, bisa namanya muasyarah. Jadi hadis ini akan disebutkan apa dampak dari berteman, positif atau negatif. Apa dampaknya positif, apa dampak negatifnya. Ini penting. diilmui. Apalagi Islam agama yang sempurna. Ya, tidak mungkin Islam membiarkan kita berjalan tanpa petunjuk, termasuk memilih teman. Ya, memilih teman tentu perkara yang besar. Perkara yang besar sebab banyak orang dia itu menyimpang dari Islam karena sebab pengaruh teman. Ya, banyak orang terjatuh kepada kesesatan karena gara-gara salah memilih teman. Dan sejarah telah membuktikan. Lihatlah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Abu Thalib yang telah berusaha membela Nabi di masa hidupnya. Paman beliau di saat sedang sakaratul maut, di situ ada dua teman dekatnya menunggu saat sakaratul maut. Di satu sisi Rasul SAW juga ikut menemani. Maka lihat pengaruh teman yang jelek ketika dalam kondisi sakaratul maut. Paman Nabi diajak, ya amku la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Saya akan bela kamu di hadapan Allah dengan kalimat ini. Maka lihat pengaruh teman ketika mendengar saudaranya diajak pada kebaikan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apa kamu sudah tidak suka dengan ajaran agama nenek moyang kita Abdul Muttalib? Ya. Lihat perbedaan yang nampak jelas. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam orang baik. Orang yang baik selalu mengajak kebaikan. Tapi lihat orang yang jelek, dia tidak ridho, tidak rela temannya jadi orang baik. Sehingga diingatkan, apa kamu sudah tidak suka dengan agama nenek moyang kita? Ternyata paman beliau lebih suka nasihat teman yang jelek. Teman yang jelek lebih didengarkan daripada teman yang baik. Akhirnya Abdul Muttalib, Abu Thalib itu mati di atas kekufuran. Akibat teman yang mempengaruhi, maka Allah takdirkan paman beliau yang telah membela mati-matian dakwah Islam di awalnya, matinya di atas kekufuran. Barakallahu fikum. Sehingga disiksa di dalam jahanam. Dan Allah berikan keringanan. Diberi yatana albina' lain. Dua bancian sendal. Yaghmi bihi madimahuhu. Yang menjadikan sebab otaknya mendidih. Dalam hadis Muslim. Inilah contoh kasus yang menimpa seorang yang membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini membela, ini bukan memusuhi. Tapi karena salah milih apa? Batirane sama orang yang masih akrab dengan orang yang jelek. Pengaruh teman yang jelek tadi bahaya sekali. Contoh kedua. Dikisahkan tentang Imran bin Hiton, masyhur kisahnya. Seorang perawi hadis masyhur dari kalangan Ahlus Sunnah. Maka Imran ibni Hilton ketika melihat anak perempuan pamannya yang punya pemikiran bid'ah khawarij, ingin menyelamatkan apa ini? anak perempuan pamannya. Dengan cara apa, Pak? Dinikahi, ya. Jadi menikahi niatnya apa? Nulung saudaranya, dijadikan teman hidupnya. Jadi Imran ibn Hibban memilih wanita anak pamannya ini padahal sudah tahu pemikirannya khawarij, wanita khawarij, ya, fikrohnya khawarij atau teroris kalau zaman sekarang, fikrohnya ahlul bid'ah, gampangannya orang ini wanita yang berpemikiran bid'ah gitu. Imran bin Hiton ingin jadi pahlawan. Apa pahlawannya? Nulung wanita, ya. Karena sudah punya ilmu, ya, kepengin jadi pahlawan bagi wanita ini. Ternyata telah dinikahi oleh Imran bin Hiton wanita khawarij ini. Dia kemudian berhasil memutar balikkan permasalahan sehingga Imran bin Hiton mampu berubah, dipengaruhi oleh pemikiran istrinya, dan jadilah Imran bin Hiton tokoh khawarij. Nah, jadilah Imran bin Hiton sebagai tokohnya khawarij setelah memilih istri yang punya pemikiran khawarij. Setelah dia punya niatan ingin jadi pahlawan bagi wanita ini, ternyata tidak berhasil. Ya, malah dia yang terbawa pemikiran bid'ah khawarij. Itu kelasnya imam. Ya, itu kelasnya imam. Niatnya bagus. Itu saja teman bisa mempengaruhi jadi orang jelek. Na'udzubillah. Dalik. Maka oleh karena itu benarlah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tungkahul mar'ali arba'. Wanita dinikahi itu di antara sebabnya ada empat. Tidak? Dijamaliha. Karena apanya? Cantiknya. Wali nasabiha. Karena apanya lagi? Nasabnya. Wali maliha. Karena apanya lagi? Hartanya. Ya, bisa jadi ada orang milih karena lihat cantiknya saja. Bisa jadi dia menikah karena sebab alasannya apanya? Keturunan darah biru saja. Ya. Atau mungkin karena sebab apanya? Hartanya saja. Namun Nabi memberi petunjuk, bimbingan yang paling menyelamatkan. Apa itu? Fasfar bidati din taribat ya tak pilih. Pilih oleh Anda wanita yang memiliki agama. Kata Syekh Utsaimin, memiliki kekokohan agama. Memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu. Kuat manhajnya, bagus akhlaknya. Itu pilih wanita yang seperti itu. Walaupun mungkin dari sisi cantiknya tidak nemen-nemen lah. Ya normalnya perempuan begitu. Walaupun dari nasabnya bukan darah biru. Darahnya apa? Merah apa kuning? Merah ya. Darahnya masih merah. Atau mungkin dari hartanya. Ya status ekonomi normal-normal saja. Kaya banget ya enggak sedeng lah. Pilih yang beragama. Karena agama tadi akan menjadi sebab semuanya jadi baik. Yang tadinya tidak terlalu cantik, begitu agamanya bagus, tambah cantiknya. Ya, Anda yang paling cantik di muka bumi ini, kata suaminya. Kenapa? Karena agamanya baik. Agama menghiasnya. Menjaganya. Melanggengkan kehidupannya. Adapun kalau orang yang hanya memilih bukan karena agamanya, tidak langgeng. Cantik, langgeng apa enggak? Sudah punya anak tiga, sudah mulai berkurang ketampanannya, gantengnya, cantiknya, gitu. Sudah mbah-mbah, tambah? Tambah. Kurang lagi, ya. Apalagi kalau sudah punya cucu, ya. Tambah. Maka jangan sampai karena sebab faktor itu saja harta bisa habis, ya, nasab bisa hilang. Adapun kalau karena sebab agama, ini yang terbaiknya. Saya berikan dua contoh sebagai pelajaran agar kita berusaha untuk memilih teman yang baik. Nah, sekarang kita bacakan hadisnya. Wan Abi Musa, hadisnya dari Abi Musa Al-Asy'ari. Semoga Allah meridhonya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, qala Rasul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalul jalisi as-salihi was-su'i kahamilil miski wa nafihil kiri. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek. Perumpamaan, permisalan, gambaran teman yang baik, teman yang soleh, dan teman yang su', yang jelek. Karena manusia kan ada yang baik, ada yang jelek. Kahamilil miski wa nafihil kir. Itu seperti pembawa atau penjual minyak wangi. Penjual atau pembawa minyak wangi. Wa nafihil kir, dan tukang pandai besi. Hah? Pandai besi itu. Ya. Maka lihat. Perumpamaan yang pertama, orang yang soleh. Fahamilul miski. Imma ayyuhidhiyaka. Wa imma antabta'a minhu. Wa imma antajida minhu. Rihan toyibah. Adapun penjual minyak wangi. Pembawa minyak wangi. Maka bisa engkau dapatkan darinya. Bisa kamu dapatkan manfaat darinya. Kamu bisa mengambil manfaat darinya. Berupa apa? Kamu diberi. Yang pertama, dikasih. Wa imma tabta'a minhu, atau kamu membeli. Ya? Pembawa minyak wangi bisa kamu dapatkan manfaat darinya. Yang pertama, kamu diberi minyak wangi, ya. Perek-perek bakul minyak wangi, kecipretan apa? Kamu botolnya kosong apa? Sini tak isi. Ah, gratis. Ya? Enggak apa-apa, gratis ini. Cuman 2 mili kok. Paling juga 5.000 ini tak isi kan. Gratis sekali-kali lah gratisin antum. Masya Allah, dekat-dekat penjual minyak wangi. Gitu. Atau yang kedua apa? Tabda' minhu, kamu beli. Kamu membeli darinya. Ya, membeli minyak wangi darinya. Atau nuker. Saya bakul peci, kamu bakul apa? Minyak wangi. Tukeran ya. 1 mili berapa? 2.000. Nah ini peci. Harganya 10.000, berarti 5 mili isikan. Nah, bisa juga kayak gitu. Ya, semuanya dapat untung. Wa imma antajida minhu rihatan thayyibah, atau yang ketiga. Ndak diberi, ndak beli. Apa itu? Atau sekedar kamu dapatkan bau yang wangi. Atau kamu dapatkan darinya bau yang wangi. Kecipretan wanginya. Tasofaha, ketemu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salaman. Set. Begitu salaman, tangannya disium, baunya apa? Wangi. Esena lawiane, digaruk-garukan ke baju, ikut wangi. Masya Allah. Tapi kalau teman yang jelek, begitu salaman, baunya apa? Tak karu-karuan, nah, ikut kecipretan baunya. Wa amma wa adapun nafihul kir, adapun teman yang jelek. Seperti apa tadi? Pandai besi. Imma ayyahriqa siyabak. Bisa kamu mendapatkan terbakar pakaianmu. Kamu akan dapatkan darinya. Apa itu? Ayyahriqa siyabak. Dia akan membakar pakaianmu. Ya? Pakaian kamu bisa terbakar karena dekat-dekat, apalagi ndelenger. Dekat-dekat ndelenger. Lagi asik-asiknya pandai besi, apa itu, narik, tiba-tiba bara api mengenai baju kamu bolong-bolong. Hati-hati. Atau yang kedua, ya. Wa imma antazida minhu rihan khabisatan. Atau kamu akan dapatkan darinya bau yang tidak sedap. Bau tidak sedap. Ya? Atau kamu dapatkan darinya bau yang tidak sedap. Ya? Namanya pandai besi, bajunya, keringatnya, wah luar biasa. Kamu dekat-dekat orang bau tidak sedap, kamu bisa, apalagi sampai lebih dekat lagi, bisa terbawa ikut bau tidak sedap. Mutafakun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini terdapat faidah penting ayuhannas. Nasihat penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama. Istamala hadzal hadisu 'alal hathi ala ikhtiyaril ashabis salihin wa tahdhiri min diddihim. Hadis ini merupakan anjuran. Anjuran ya. Untuk memilih teman-teman yang soleh. Anjuran memilih teman-teman yang soleh. Wa tahdhiri min diddihim. Dan tahdhir, al-tahdhir, peringatan dari orang yang jelek. Ya. Dan peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari teman yang jelek. Ya. Jadi teman itu diterangkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam min mukhtasar minhajul qasidin. Itu terbagi menjadi tiga golongan. Ya. Teman, orang yang kita berteman, yang dia itu menyelisihi perintah Allah. Kalau teman yang soleh sudah jelas tadi ya. Orang yang soleh ini juga bertingkat-tingkat. Diterangkan di dalam penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ada seorang yang salafi yang salafi yang apa namanya? Sunni salafi kokoh. Ya. Ini yang perlu kita berteman dengannya. Tapi juga ada yang dia mengaku salafi tapi barakallahu fikum terbawa kepada pemikiran yang menyimpang. Ya, ini harus hati-hati. Maka Ibnu Qudamah menerangkan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, i'lam annal mukhalifa li amrillah ta'ala ala aqsam. Ketahui oleh anda, orang yang menyimpang dari perintah Allah terbagi menjadi tiga macam di sini. Yang pertama, ayakuna kafira. Orang tersebut orang yang kafir. Orang kafir. Entah kana harbiya, entah kafir harbi. Ya. Wa ing itu kafir yang dia itu memerangi kita kaum muslimin. Ya. Ini teman atau golongan orang yang kita harus berhati-hati, yang menyimpang dari jalan Allah. Maka kalau dia harbi, kita berusaha sangat berhati-hati karena dia merusak harta kita, darah kita, kehormatan kita, ya, dan mengingatkan kaum muslimin dari kejelekan-kejelekannya dan menjaga jangan bergaul dengannya karena dia kafir harbi. Ya. Yang kedua, kafir dhimmiya, fala yajuzu idauhu illa bil i'rad anhu. Kafir tapi dhimmi, tidak boleh mengganggunya kecuali bil i'rad anhu, dengan berpaling darinya. Watahkir lahu bil idtirar lahu ila adyaqil makan, merendahkannya. Kalau kamu jalan tiba-tiba Yahudi lewat, fattaruhu ila adyaq, pepet dia ke tempat yang paling apa, pinggir, ya, ya? Jangan dahului mengucapkan apa, salam. Ya, ini tahkir. Ya. Yang kedua, mubtadi', lah ini. Lihat kata Imam Ibnu Qudamah, wa in kana mimma yad'u ila bid'ah, kalau dia pelaku bid'ah dan mengajak bid'ahnya. Ya? Maka wa in kana til bid'ah yahusu yahisu yaqfuru biha fa amaru asyad min dhimmi. Kalau dia pelaku bid'ah dan bid'ahnya sampai tingkatan kufur, maka urusannya lebih dahsyat dari kafir dhimmi. Nah, ya, lebih dahsyat permasalahannya, bahayanya dari kafir dhimmi. Iya. Iya. Wa in kana mimman la yakfur biha fa amruhu bainahu wa bainallah ta'ala akhaf min amril kafir. Yang kedua, tingkatan bid'ah yang tidak sampai tingkatan kufur, maka urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Dan orang ini masih lebih ringan daripada bid'ah yang sampai tingkatan kufur. Lakinal amr fil ingkar alaihi asyad. Namun lihat, walaupun bid'ahnya tidak sampai tingkatan kufur, syirik, ya, namun karena itu bid'ah, maka kemungkarannya lebih dahsyat daripada kemungkaran yang dilakukan oleh orang kafir. Iya. Karena kalau orang berbuat kekufuran, itu semua orang akan mengetahui, wah, itu orang kafir, ya pantas. Berbeda dengan bid'ah, yang kadang dia mengajak kepada bid'ahnya, dia menganggap itu jalan yang baik. Gitu? Iya. Dianggapnya prinsip dakwah yang benar. Padahal prinsipnya bid'ah. Seperti prinsip Ikhwanul Muslimin. Apa itu prinsipnya? Kita kerjasama bersama kaum muslimin. Apa yang kita sepakati. Dan kita saling memaafkan apa yang kita saling berbeda. Semuanya jadi satu. Yang jamaah tabliknya gabung dengan kami, yang berpemikiran khawarij gabung dengan kami, tidak apa-apa. Yang syiahnya juga tidak apa-apa. Tidak ada sunni, tidak ada syi'i, semuanya jadi satu. Ini prinsip Ikhwanul Muslimin, prinsip yang menyimpang. Ya, maka kalau itu mengajak kepada kebidahannya, barakallahu fikum, ini sangat membahayakan. Ya. Jadi kalau dia itu tokohnya pelaku pembawa bid'ah, entah itu kalau sekarang bid'ah hisbiyah, yang sering disebut para ulama bid'ah hisbiyah, menggolong-golongkan orang dengan hisbiyahnya, itu kalau dia sampai tokohnya, ini kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena dia tokoh, tentu akan mengajak orang lain kepada pemikiran sesatnya. Gitu? Maka oleh karena itu, apa yang sudah difatwakan oleh para ulama tentang adanya bid'ah ihya'at turas, tentang bid'ahnya yang dibawa oleh para da'i-da'inya yang kemudian membuat televisi atau radio roja. Itu sudah jelas, dampak jelas itu adalah pemikiran Ikhwanul Muslimin. Mendatangkan para da'i-da'i yang berbau khawarij. Berbau khawarij, Ikhwanul Muslimin. Campur baur dengan orang yang ngaku salafi. Ya, jadi sudah percampuran atau oplosan gitu ya. Oplosan sudah tidak di atas bimbingan prinsip salaf. Makanya jangan heran sekarang dai-dainya sebagian sudah mengisi di televisi yang saya baca dari pada televisi yang dikelola orang-orang awam ya. Entah yang dimiliki oleh orang siapa itu televisinya orang awamnya. Jadi mereka akhirnya sibuk ngisi di televisi, barakallahu fikum, yang tentunya acaranya bermacam-macam, gitu. Sebelum pengajian iklan sabun dulu. Ya. Kalau iklan sabun yang tampil laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Kalau yang nonton perempuan ya perempuan sama perempuan ya. Nah kalau yang nonton seorang yang berjenggot, berjubah, ngaku salafi. Wah, khodul basar dulu. Khodul basar musiknya bunyi apa enggak bunyi? Iklannya 5 menit. Ya? Barakallahu fikum. Akhirnya disibukkan. Tidak terasa akhirnya barakallahu fikum. Dia akan bermudah-mudahan dengan prinsip-prinsip sunnah. Ya, ini. Jadi memang yang namanya kesyirikan itu dari menyelisihi Rasul dulu. Gitu? Dari yang ringan dulu. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah. Ayusibahum azabun alim. Maka berhati-hatilah. Orang yang mereka menyelisihi amrihi perintahnya Rasul. Apa yang terjadi ikhwanna kalau menyelisihi perintahnya Rasul? Peringatan Rasul kok ditentang? Antusibahum fitnah. Akan ditimpakan fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ahmad. Asyirku. Dari mana munculnya kesyirikan pada kaumnya Nabi Nuh? Bukankah dari gambar? Orang yang soleh mati. Lalu diapakan? Digambar. Gitu? Setelah digambar diapakan? Disembah. Tentu proses untuk bisa disembah setelah sekian generasi. Tidak langsung. Ya? Sama mereka da'i-da'i yang punya gelar doktor atau apa begitu. Masuk di televisi roja, sekarang sudah berani tampil di televisi-televisi yang umum. Entah miliknya orang yang berbau politik, ya. Wa nas'allahu salamah, karena mereka memang sudah berani mengfatwakan milih salah satu partai politik. Sehingga akhirnya mereka sekarang semakin nampak jelas. Dan semoga Allah Ta'ala akan semakin menampakkan kepada kita kebatilan mereka. Sehingga kita tambah yakin. Bahwa prinsip mereka itu memang bukan prinsip salaf yang dibangun di atasnya pemahaman para salafus saleh. Begitu. Imam mubtadi. Al-ami. Atau kalau dia mubtadi yang awam. Katanya kan mengajak. Kalau ini ada mubtadi tapi apa? Ami kata Ibnu Qudamah. Alladzi la yaqdiru ayyad'uwa. Orang awam tapi tidak mampu mengajak orang lain. Wala yukhaful iqtida bihi, tidak dikhawatirkan dicontoh. Fa amruhu ahwa. Ini masih lebih ringan ya daripada yang mengajak. Jadi tingkatan yang mengajak ini lebih bahaya, yang kedua tingkatan yang tidak mengajak ini yang lebih ringan. Tapi itu adalah kejelekan. Wal aula ayu talattaf bihi finnus. Kalau dia memang awam, awam ya, bukan pengajak, bukan tokoh. Dia tidak bisa ngajak, tidak punya kemampuan, ilmu tidak punya, ya. tidak diikuti orang, ada orang awam, cuma ikut-ikutan saja. Maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal aula yulataf aidul lataf, kalau mampu kamu bersikap lembut untuk dinasehati. Dinasehati. Kenapa dinasehati? Kalau dia orang awam, fa inna qulubal awamah al-awam syari'atul syari'atun taqallub. Hatinya orang awam itu biasanya cepat berubah. Gampang apanya? Berubah biasanya. Beda dengan tokoh. Fa'ilam yanfa'an nusha wa kana fil i'rad anhu taqbihu li bid'atihi fi ainihi ta'akkad fastah fa istihbab al-i'rad anhu. Namun jika dinasehati tidak ada manfaatnya dan dia berpaling dari nasihatnya, ya, taqbihun li bid'atihi fi aini, ta'akkad, maka pastikan, tak akan pastikan istihbabil i'rad anhu. Kalau dia malah menganggap bid'ahnya dianggap baik, pastikan kamu berpaling darinya. Ya, berpaling darinya. Wa in 'ulima anna dzalika la yu'athar, ternyata kalau tidak ada pengaruhnya li jumudi tabihi, karena kakunya tabiat orang ini, wa rusuhi i'tiqadihi bi qalbihi, dan kokohnya keyakinan di hatinya, al-i'rad anhu aula, berpaling lebih pantas. Walaupun dia orang awam. Ya. Maka hati-hati. Awam kalau tidak ada manfaat dinasehati, apalagi dia itu tambah mengakar, ya. Maka hati-hati berpaling darinya. Jenis yang ketiga, teman yang menyimpang dari perintah Allah, al-asi yaf'aluhu la bil-i'tiqadi, pelaku maksiat tapi tidak meyakininya. Artinya apa? Tidak meyakini bolehnya maksiat itu. Ya, dia pelaku maksiat tapi tidak punya keyakinan tentang bolehnya kemaksiatan tersebut. Dia sadar itu kejahatan, kejelekan. Ya. Seperti apa? Seperti bihaitsu kanat wa in kanat bihaitsu yata'adza bi ghairihi ka dzulm wal ghadab wa syahadiz zurahi wa namim wa nahwi dzalik fal aula i'rad anhu. Seperti kalau orang itu suka mendolimi kita, merampas harta kita, ya, bersaksi yang dusta, menghibah, namimah, maka hal itu berpaling lebih utama. Ya, lebih utama kalau ternyata seperti tadi. Ya, intinya disebutkan ringkasannya demikian dari Ibnu Rajab. Teman itu yang kita perlu hati-hati yang tidak soleh dibagi menjadi tiga tingkatan. Faidah yang kedua dalam hadis ini juga, wa mazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadzainil mitsalain mubayyinan annal jalisa shaliha jami'u ahwali kama hu. Di dalam hadis ini Nabi menggambarkan dengan dua permisalan sebagai penjelasan bahwa teman yang baik, semua keadaannya, hendaklah engkau bersamanya. Ya? Artinya apa? Teman yang baik, keadaannya baik semuanya. Maka berteman dengannya. Ya. Dan di antara faidah berteman dengan yang baik, fi mughnamin wa fi mughnami khairin, karena engkau akan banyak mendapatkan kebaikan. Ya teman yang baik, kamu lagi lupa. Diingatkan. Apa kamu lupa pelajaran minggu kemarin? Nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan dengan lembut di SMS. Afan ahi. Sekedar mengingatkan. SMS. Bahasanya halus. Bismillah. Assalamualaikum. Kaifa hal ahi. afwan, jiddan, jiddan, jiddan. Tiga kali. Sekedar mengingatkan barangkali lupa. Koma. Bukan pakai pentung. Tung, bukan. Koma. Alis, mbok. Jadi hati-hati bikin SMS. Pakai pentung. Tiga. Tung, tung, tung. Itu walaupun tidak ngomong tulisan. Tapi kadang bikin apa ya. Apa yang maksudnya. Pentung yang telu ya. Hati-hati ya bahasa isyarat. Barangkali lupa. Tak ingatkan. Ini teman yang baik. Karena kata Nabi dalam hadis Muslim, al-mu'min mir'atun li akhihil mu'min. Orang mu'min itu cermin loh. Terhadap temannya orang mu'min. Cermin. Tahu cermin? Pengilun. Tahu pengilun? Kalau di motor namanya apa itu? Spion. Kalau di lemari namanya apa itu? Kaca. Kalau dulu waktu saya kecil namanya pengilon namanya. Pengilon. Nah itu kalau kita lihat di depan kaca lemari kita, hidung kita yang pesek kelihatan mancung apa mesek? Gitu. Ya. Dia akan mengatakan Anda tidak mancung. Gitu? Atau kita barakallahu fikum rambutnya acak-acakan, sudah panjang belum cukur. Menghadap di depan kaca lemari kita, dia akan mengatakan rambut Anda sudah panjang, saatnya dicukur. Nah, gitu, dia jujur, sejujur jujurnya. Yang bengkok dikatakan itu dekat telinga sudah naik ke atas kayak buntut bebek. Dia akan mengatakan itu, bengkok itu. Nah, itu. Jujur. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Itulah seharusnya kita orang mukmin. Apa kita akan jengkel sama kacanya? Kaca jujur teman ya. Ganti aja kaca yang lain. Sama kalau sama-sama kaca lurus kayak gitu ya. Tidak ada bedanya. Jangan dipatahkan, jangan dirusak. Cermin yang baik itu teman. Yang soleh. Iya. Begitu ya. Atau teman yang paling dekat dengan kita siapa? Istri. Gitu? Suami lagi asik megang apa itu? Tablet. Zaman tablet. Apa WA sekarang ya? Asik. Takut. Dari pagi sampai sore. Istri mengingatkan, "Mas, ada waktu, Nek." Maksudnya apa? Bagi-bagi waktu. Saya dari pagi nuci, sambil ngomong, sambil apa? Masak. Ibaratkan orang tubuhnya tangannya lima. Satu megang anak, satu megang panci, satu megang cucian, megang mesin cuci, yang satu megang sapu, lima tangannya. Lho jenengan kok asik-asik megang apa tadi? Tablet. Kira-kira gimana diingatkan kayak gitu? Istri kita yang kita cintai. Yang mengingatkan untuk saling ta'awun. Ya, dalam kebaikan. Ya, jangan langsung. Kemudian kita menyalahkan istri kita. Ya, berilah kebaikan kepada orang yang memberi nasihat. Ya, apalagi kesibukan kita sampai tadi. Ketungkul tabletan sampai lupa taklim. Ya. Barakallahu fikum. Istri mengingatkan jadwal taklim mas. Siap-siap mau berangkat. Nasihat yang baik. Maka barakallahu fikum. Selalu teman yang baik mengingatkan kebaikan. Maka digambarkan oleh Nabi. Kahamilil miskil ladhi tantafi' ma'ahu minal misk. Seperti penjual atau pembawa minyak wangi. Imma bihibah dengan cara pemberian cuma-cuma, gratis, majanan. Au bi'iwadin, atau dengan menukar sesuatu dengan uang atau barang. Wa aqalu dzalik muddata julusi kama huwa anta qarirun, qarirun nafsi biraihatil mis. Atau kemungkinan yang ketiga yang paling sedikit manfaatnya. Apa itu? Dengan lamanya engkau berdiri, duduk bersamanya, maka jiwamu terasa sejuk. Kenapa? Karena yang selalu Anda cium adalah bau wangi. Ya. Walaupun lama duduk bersamanya, selalu yang keluar apa? Bau wangi. Sama orang yang soleh, walaupun lama bergaul dengan dia, selalu kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisannya. Inilah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, al-khairul ladhi yusibuhul abdu min jalisihi salih ablah wa afdal minal miskil azfar. Kebaikan yang diperoleh seorang hamba dari temannya yang soleh. Kebaikan yang diperoleh seorang hamba dari temannya yang soleh. Ablah wa afdal. Itu akan lebih utama dibandingkan manfaat misik yang wangi. Ya? Ya. Manfaatnya teman yang soleh dibandingkan minyak wangi jelas lebih utama, lebih banyak dibandingkan manfaatnya minyak wangi, minyak misik. Ya? Apa diantaranya kata Syekh teman yang soleh? Imma ayu alimaka, yang pertama mengajarkan ilmu kepadamu. Ya, mayan fauka, ilmu yang bermanfaat bagimu. Baik fidinika wa dunyaka, baik dunia dan agamamu. Kamu kepengin jualan pisang apa itu? Pisjo apa? Pisang ijo ya. Dia orang soleh, ya. Antum lagi bingung nyari pekerjaan apa ya? Ah, SMS. Ah, Afwan, saya lagi bingung. Bisa enggak saya diberi resep ilmu bikin pisang ijo, pisjo, ya, es pisang ijo. Masya Allah, teman yang soleh. Dia berpikir kalau saya seperti dia mungkin pusingnya lebih dari dia. Akhirnya apa? Di SMS ini resepnya tanpa dikurangi sedikit pun. Dan tidak merasa disaingi, ya. Kirimkan. Set. Pakai WA atau pakai apa. Sekalian digambar di situ. Ini bumbunya ini. Digambar. Ini ininya. Cara ngaduknya kayak gini. Lengkap, lengkip. Sebagai bagian kebaikan yang bisa diberikan kepada temannya yang soleh. Ya. Itu orang soleh. Tidak kemudian, oh kamu harus bayar dulu. Apa namanya ke pemegang apa namanya? Resmi apa namanya? Resep resminya. Masyaallah, dialah gratisin aja. Tak ajarin sini. Masyaallah. Itu dalam perkara dunia. Apalagi perkara apa? Akhirat. Kemarin saya taklim minggu kemarin. Tahzir para ulama terhadap rojak. Siapa yang mentahzir ya? Saya lupa namanya. Dia ingin bertanya dan ingin tahu. Antum tahu namanya, syekhnya. Nah, ini namanya syekh ini. Nah, ini akan menjadi sebab kebaikan bagi Anda. Mengajarkan ilmu. Baik urusan dunia atau agamanya atau akhiratnya. Au yahdilaka nasihah. Atau akan memberi petunjuk berupa nasihat. Gitu? Nasihat. Nasihat penting. Yang sering memberi nasihat itu di WA siapa? Nasihat dari adminnya. Saya kalau heran. Ya, terima kasih banyak. Nasihat-nasihat penting. Berharga, bagus. Ayuhadziruka minal iqama ala mayaduruk. Atau ketiga, manfaat teman yang baik, yang soleh. Mengingatkan. Yuhadziruk, mengingatkan dirimu. Mentahzir dirimu. Minal iqamati ala mayadurruk. Untuk kamu melakukan hal yang membahayakan dirimu. Mengingatkan dirimu di saat melakukan perkara yang membahayakan dirimu. Iya. Ini teman yang baik. Mengajarkan ilmu. Menghadiahkan nasihat. Mentahzir dirimu dari melakukan hal yang membahayakan dirimu. Gitu? Kamu mau berbuat bid'ah, duduk di majlis bid'ah, jangan hadir di majlis bid'ah itu. Bahaya. Kenapa? mendengar sekali bisa langsung menancap, kamu pulang bingung, koleng nanti tidak tahu mana timur dan barat. Nah itu. Saya pada ikhwah. Dia tidak sengaja mampir sholat maghrib. Dia niatnya nengok orang sakit di rumah sakit daerah. Tak gonteng. Nah pas waktu maghrib, pas malam kemis datang ke Masjid Agung. Duduk dengerin taklim. Dengerin dari awal sampai terakhir. Ini salaf ini. Mukadimahnya innalhamdulillah. Hah? Wa inna astaqal hadis kitabullah. Bagus isinya. Begitu dia pulang, dia tidak bisa membedakan prinsip-prinsip yang akan membedakan antara da'i salafi dan da'i yang keluar dari bimbingan salaf. Nuruk. Hanya sekali mendengar langsung terkesima dan terbawa. Memuji. Dan tidak bisa membedakan. Ndoro. Maka ini penting ya ikhwan. Mengingatkan saudaranya. Karena khawatir kalau agamanya jadi tidak jelas. Dur. Barakallahu fikum. Itu diantara faedah teman yang baik. Selanjutnya, wa yahuzuka ala taatillah, menganjurkan untuk taat kepada Allah, gitu. Wa birrul walidain, menganjurkan untuk birrul walidain, wasilatul arham, wa yubsiruka bi uyubi nafsik, dia akan menampakkan kejelekan pada dirimu. Dia menampakkan akan memperlihatkan aib pada dirimu. Ya alhamdulillah kalau ada yang menampakkan aib diri saya. Jazakallah khair. Ini teman yang baik. Wah, antum ada sisi kekurangannya ini. 1, 2, apa lo ya. Tolong diperbaiki ya. Jazakallah khair akhi. Makanya kata Umar bin Khattab, rahimahullahum ro'an. Semoga Allah merahmati seorang yang dia itu menampakkan aib-aib saya. Rahimahullah mera'ah. Karena dengan kita diperlihatkan dan diberitahu, kita jadi semakin tahu kekurangan diri kita masing-masing. Wa yad'uka ila makarimil akhlaq wa mahasiniha, dia akan mengajak kamu ke akhlak yang mulia. Baik dengan fi'lihi wa halihi, baik dengan perbuatannya atau keadaannya. Ya, ucapannya, perbuatannya, keadaannya itu sebagai pembimbing. Makanya belajar itu jangan sekedar mendengarkan ucapannya, tapi lihat juga ahwalnya. Duduk di hadapan ulama, antum duduk di hadapan para ulama, mereka antum lihat bagaimana tingkah lakunya. Itu sebagai pelajaran yang berharga. Barakallahu fikum. Jam berapa duhur? Abu Azad? Ah? 35? La ilaha illallah. Ya. Selanjutnya, setelah disebutkan faedah, fa innal insana majbulun ala iqtida'i bi sahibihi wa jalisihi, karena seorang itu sangat diciptakan oleh Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah untuk mencari contoh. Ya, kita butuh contoh. Bi sahibihi wa jalisihi, baik karena contoh yang diambil dari temannya, wattiba'il arwah junudun mujannadah. Yang kedua, Allah ciptakan manusia di samping butuh seorang contoh yang kita tiru. Contoh teladan yang perlu kita tiru. Yang kedua, attiba' wal arwah junudun mujannadah. Tabiat manusia. Arwah-arwah manusia itu junudun mujannadah. Tentara-tentara yang saling berkumpul. Artinya apa? Kalau jiwa yang baik, dia akan mencari teman yang baik. Kan begitu? Jiwa yang jelek, ketemu jiwa yang jelek dan cocok. Kan begitu? Al-arwah junudun mujannada. Apabila cocok, dia akan kumpul. Kalau tidak cocok, akan pisah. Itu. Maka orang yang soleh, cocoknya ya bergaul, berteman, memilih orang yang soleh. Kira-kira kalau antum pakai jubah kayak gitu, pergaulannya sama orang pang misalnya, yang rambutnya kayak apa itu? Nah, kira-kira gimana? Duduk di perempatan, kamu ikut bantu mereka, kira-kira gimana? Pas apa enggak? Hah? Wagu ya? Rapas teman ya. Ya antum milih teman-teman yang baik. Iya, itu sudah Allah ciptakan demikian. Al-arwah junudun mujannada. Yakutu ba'duha ba'dan ilal khair au ilal diddih. Satu sebagiannya saling menuntun kepada kebaikan atau lawannya. Kalau teman yang baik menuntun jiwa kita untuk jadi baik. Kita salah. Salahnya parah lagi. Sampai akhirnya teman kita ketemu udah kasih salam. Sedang diapakan kita? Sedang diberi pelajaran. Kamu salah. Hajar. Ya. Itu pembelajaran agar dia sadar salah. Ya. Sebagai rasa cinta. Ya. Barakallahu fikum. Jadi supaya baik. Itu teman yang baik. Tidak membiarkan kita salah. Dan dibiarkan terjatuh kepada kesalahan. Namun diberi peringatan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.